بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، kita masih pada pembahasan rukun-rukun pernikahan. Telah kita sampaikan rukun yang pertama, yaitu az-zawjani al-khaliyani minal mawani'. Kedua, calon pengantin yang kosong dari penghalang-penghalang pernikahan. Penghalangnya ada tiga. Yang pertama mahram sendiri, yang kedua tidak sekufu dalam agama, yang ketiga ada aib atau cacat yang menyelisihi tujuan pernikahan. Ketika tiga poin tadi tidak ada, maka terpenuhi rukun yang pertama yang berkaitan dengan calon pengantin. Pada kesempatan malam hari ini, Selasa malam ini, menggantikan kajian Ahad pagi. Jadi insya Allah tetap jadwal aslinya Ahad pagi, kedua dan keempat insya Allah. Kalau ada halangan bisa kita ganti pada hari-hari yang lain. Intinya sebulan dua kali insya Allah ta'ala. Nasrullahi wa taufiq. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan dua rukun nikah sekaligus, yaitu ijab dan qabul. Dibahasakan dengan sighatul aqdi, sighat akad. Ijab dan qabul ini merupakan rukun pernikahan dengan kesepakatan para ulama. Ketika tidak ada ijab dan qabul, maka tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan. Dan nanti akan disebutkan sighatul akad ini adalah amal lafzi, pekerjaan lafaz, bukan pekerjaan hati yang diniatkan, tapi amal lafzi, amal lafaz yang harus dilafalkan, yang harus diucapkan. Sekarang kita bahas tentang makna ijab dan makna qabul. Ijab itu bahasa Arab dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Ijab adalah lafaz yang diucapkan wali pihak wanita atau wali hakim kepada mempelai laki-laki saat proses akdu nikah. Yang disebutkan dua pihak, dikarenakan dua pihak inilah yang berhak menikahkan. Ima wali nasab, ima wali hakim. Ini akan dibahas panjang pada pembahasan masalah wali insyaallah ta'ala. Sementara qabul, kabul dalam bahasa Indonesianya, lafaz yang diucapkan mempelai laki-laki atau yang mewakilinya saat proses akad nikah. Kalau laki-laki diberi langsung, calon laki-lakinya langsung qabul dari ijab tadi, menerimanya. Kalau yang mewakilinya berarti dia enggak ada, diwakilkan oleh orang tertentu. Kedua-duanya ijab qabul itu namanya shighatul aqd. Dua-duanya harus ada dalam proses sebuah akad nikah supaya menjadi akad nikah yang sah. Ini perkara alhamdulillah taala masyhur di kalangan kaum muslimin dalam akdu nikah mereka. Mereka sangat tahu dan sangat paham tentang adanya ijab qabul. Tayyib. Sekarang yang kita akan bahas panjang adalah ketentuan-ketentuan pada ijab qabul. Ada beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan dalam bab ijab qabul. Yang pertama adalah harus dilafadzkan. Harus dilafadzkan. Ya, ijab dan qabul harus dilafalkan. Ini amal lafzi soalnya. Dan itu nanti dipersaksikan oleh yang hadir. Dan itu sebagai bukti sebuah akad nikah. Dilafalkan. Sebab kalau enggak dilafalkan akan membawa mafasid yang sangat besar, sangat mengerikan. Kalau semata-mata kerentek hati, niat itu dianggap sah dalam akdu nikah yang membahayakan, akan dengan mudah orang mengatakan saya sudah nikah dengan fulan, saya telah nikah dengan fulanah, buktinya mana? Wis, ning hati. Ini ijab qabul, dah di hati ijab qabulnya. Ini membahayakan. Sehingga harus dilafalkan. Harus dilafalkan. Tidak sah akad pernikahan tanpa lafaz ijab dan qabul. Tidak sah akad nikah dengan semata-mata tanda tangan pada buku nikah atau formulir nikah. Ini disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah. Jadi yang benar ada perlafatan ijab dan qabul, kemudian ditekankan dengan adanya administrasi pemerintah. Formulir pendaftaran nikah, ada buku nikah, ini terkait dengan negara. Semata-mata itu dengan tabah ijab qabul tidak sah. Dikecualikan, barakallahu fikum, apabila yang menikah itu orang yang bisu atau tuli. Kita akan dibahas insyaAllah pada pembahasan yang akhir. Maka menggunakan cara-cara yang lain untuk mereka yang dipahami itu sebagai ijab qabul. selama tidak ada halangan harus dilafalkan. Ini penting. Ketentuan yang kedua, ijab dan qabul dinyatakan sah dengan lafaz nikah atau zawaj. Karena dua lafaz inilah yang disebutkan dalam nasul Quran di Al-Ahzab ayat yang ke-37, zawajnakaha. Juga An-Nisa ayat yang ke-22, wala tankihu ma nakaha abaukum. Ya Allah, maka sah dengan lafaz ini, nikah dan zawaj. Alhamdulillah, nikahun itu juga menjadi bahasa Indonesia, nikah gitu loh. Kalau zawaj ini bahasa Arab, ini belum familiar dengan tengah Indonesia. Zawaj itu juga sama dengan nikah maknanya. Cuman bahasa Arab. Jadi kalau menggunakan bahasa Arab ada dua pilihan. Bisa menggunakan pilihan lafaz nikah atau zawaj. Orang Indonesia ben marem katanya, semakin mantap dua-dua dipakai. Nikah sekaligus zawaj. Itu untuk mentakid gitu. Kemudian sama saja. Yang penting ya, supaya jangan saklek. Sama saja, apakah lafaz ijab dan qabulnya sama? Nikah, nikah, zawaj, zawaj gitu. Misal, lafaz ijabnya adalah zawajtuka, zawajtuka binti. Lafaz qabulnya qabiltu hadza tazwij. Sama-sama zawaj. Zawajtuka tazwij. Atau lafaz ijabnya adalah ankahtuka ibnati. Lafaz qabulnya qabiltu hadzan nikah atau nikahaha gitu. Itu jelas sepakat, ini sah, enggak ada masalah. Apalagi jawabannya digabungkan semuanya wis. Di ijabnya gitu, di kabul juga begitu, ankahtuka wa zawajtuka, dua-duanya. Di kabul dengan qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Dua-duanya sama lafadznya, disebutkan dua-duanya, semuanya sepakat ini sah. Atau orang awam juga mengatakan sah. Atau lafadz ijab dan qabulnya berbeda. Misal lafadz ijabnya mengatakan zawajtuka ibnati atau binti. Lafadz qabul mengatakan qabiltu hadzan nikah atau nikahaha. Enggak masalah. Lafaz ijab menggunakan zawajtuka, lafaz qabul menggunakan nikahaha. Yang ini zawaj, yang ini nikah. Sama. Karena maknanya sama dan ada nasnya. Atau sebaliknya, lafaz ijab angkahtuka ibnati, angkahtuka dengan lafaz nikah. Lafaz qabul, qabiltu hadza tazwij. Sah. Ini adalah kesepakatan para ulama, demikian dinukil Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam bukunya Al-Mughni. Ya, jadi jangan terlalu saklek, jangan terlalu jumud. Terutama yang menjadi wali. Barakallahu fikum, harus paham ini semuanya. Terkadang sebagian mereka terlalu saklek. Dulang lagi. Walinya bilang angkah tuka kok jawabannya qabil tu hadza zawaj. Enggak bodoh, enggak sama, ulang. Enggak tahu ini saklek atau geblek, wallahu a'lam. Sebab ini menyalahi ijma ulama gitu loh. Ijma ulama mengatakan boleh. Selama itu lafaz nikah dan zawaj. Ingat, lafaz dua lafaz ini boleh. Ketentuan yang ketiga, jika menggunakan lafaz yang lain, bagaimana hukumnya ijab qabul menggunakan lafaz selain lafaz nikah dan zawaj? Para fuqaha silang pendapat menjadi dua kondisi. Ini dua pendapat ya, hanya dua kondisi. Selang pendapat menjadi dua pendapat ya. Jika ijab kabul tidak mengikuti lafaz di atas. Pendapat yang pertama, akad nikah tidak sah jika menggunakan selain dua lafaz di atas. Ini adalah mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, Atha dan Az-Zuhri. Harus menggunakan lafaz nikah dan lafaz zawaj, tidak sah menggunakan lafaz yang lain. Pendapat yang kedua, diperbolehkan menggunakan lafaz apapun. Lafaz apapun. Yang penting menunjukkan makna pernikahan. Seperti dalam bahasa Arab ya, seperti lafaz tamlik. Tamlik pada ijab dengan mengatakan malaktuka ibnati. Pada qabul dia mengatakan qabiltu hadzat tamlik. Lafaz ini ada dalam hadis tentang kisahul wahibah. Nanti akan dibawakan kisahnya insyaallah setelah itu. Ya, disebutkan dalam hadis itu dengan lafaz amlaktukaha. Amlaktukaha atau malaktukaha dengan lafaz tamlik. Maka boleh. Ini pendapat yang kedua. Ini adalah pendapatnya Ats-Tsauri, Abu Ubaid, Abu Hanifah dan yang lainnya. Dan inilah yang rajih diamalkan oleh muslimin hingga saat ini. Dan inilah yang dipegangi oleh para ulama di zaman sekarang ini. Ya, di Fathul Lajnah Da'imah disebutkan demikian. Dalam Syarah Bulughul Maram Syekh Ibnu Utsaimin juga demikian. Dalam Syarhul Mumti' Syekh Ibnu Utsaimin juga demikian. Ya, bisa. Walaupun tidak familiar, kata-kata tamlik itu tidak familiar. Tapi kalau dilafalkan boleh. Barakallahu fikum. Cuman saya sarankan, kalau pas menggunakan bahasa Arab seperti ini, gunakan lafaz-lafaz yang masyhur tengah-tengah masyarakat supaya tidak memunculkan fitnah. Ya maksudnya nikah atau zawaj gitu. Jangan macam-macam coba-coba bikin sighat akad ijab qabul yang enggak familiar. Khawatir bikin fitnah gitu loh. Kepengin mengamalkan sunnah mungkin. Atau kepengin sensasi baru. Masuk standar sih sighat akadnya itu misal. Dia kepengen yang beda lah. Dicari ada keterangannya. Hadis ada. Kisah wahibah gitu. Ulama membolehkan. Bikin sensasi. Udah. Begitu menikahkan putrinya dia mengatakan. Ya fulan, ibn fulan. Malaktuka. Malaktuka. Makhtubataka ibnati. Fulana. Bimahar kada wa kada halan. Sebenarnya sudah koordinasi dengan yang pihak laki-lakinya. Dia mengatakan qabil tu hadza tamlik. Atau qabil tu tamlikaha bima hurmadzkur halan. Kamu merasa bangga, Zen. Geger masyarakat. Geger masyarakat ya. Apalagi di depan wali hakim yang belum memahami yang seperti ini. Apalagi di tengah-tengah tokoh-tokoh masyarakat besar yang enggak paham masalah ini atau masyarakat yang umum perhatian bab ini tapi enggak paham ini masalah. Oh, besar-besar itu masalah. Apa itu? Gitu. Pada interupsi kabeh intui semuanya. Kok begitu lafaznya? Apa itu artinya? Jangan. Kalau mau sampaikan terlebih dahulu. Ada prolog dari MC-nya atau dari kamu sendiri sebelumnya kamu ngomong sama pihak mempelai putri, mempelai putra, sampaikan juga kepada pihak pemerintah, wali hakim, pihak KUA, nanti biar mereka paham secara syar'inya, mereka paham. Kemudian nanti ketika diterapkan pada acara akad nikah yang dihadiri oleh kaum muslimin, sebelumnya kamu sampaikan ada prolog terlebih dahulu. Disampaikan kepada para hadirin ini nanti akdun nikah sighatnya tidak menggunakan kata-kata nikah atau zawat yang masyhur, menggunakan lafaz yang lain yang juga ada dalam hadis tamlik gitu. Mohon nanti jangan ada yang heran, ini ada dalam hadis Rasulullah demikian, dibawakan hadisnya, dibawakan keterangan para ulamanya untuk pembelajaran bagi kaum muslimin supaya mereka paham ada lafaz yang lain gitu. Itu penting. Itu hikmah dalam berdakwah, hikmah dalam menerapkan sebuah amal sunnah. Paham pagi nggih, paham. Semerap sedanten. Sudah praktekan. Nah, baru kamu bisa mempraktekan dengan gagah gitu. Ya, fulan ibnu fulan. Bisa malaktuka atau amlaktuka sama saja. Amlaktuka wa malaktuka makhtubataka ibnati fulana bimahar kadha wa kadha halan qabiltu tamlikaha bimahar kadha halan. Langsung semuanya aman, enggak ada masalah. Sah-sah gitu. Nah, disitulah letaknya kamu menghidupkan sebuah amal sunnah. Dapat pahala besar insyaallah kalau niatnya adalah menghidupkan sunnah bukan sensasi. Cuma ini harus penting untuk disampaikan mukaddimah terlebih dahulu. Jadi mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah dengan cara hikmah. Dan ini yang rajih. Ya. Termasuk dalam bab ini adalah ketika menggunakan selain bahasa Arab. Menggunakan bahasa-bahasa daerah gitu loh. Enggak menggunakan lafaz nikah atau zawaj. Pakai bahasa apa? Kawin. Ya benda. Itu Indonesia kan? Aku kawinkan. Kawin itu kawin itu kalau bahasa Arab ya. Itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah kan. Nah, dengan pendapat yang kedua ini kita mengatakan itu sah. Karena umat Islam tahu, masyarakat setempat tahu kata-kata kawin itu nikah gitu loh. Hadza yajuz. Hanya seperti ini lebih familiar ya di tengah-tengah masyarakat labas. Enggak usah disebutkan terlebih dahulu mukadimahnya, kawin. Kalau pakai bahasa daerah apa bahasanya? Ada yang pernah tahu enggak? Mungkin Jawa halus atau apa gitu. Mungkin ada Jawi kromo inggil ngoten. Napa ngoten nggih. Misalkan kok ada gitu ya. Labas, yang penting itu mengandung makna pernikahan. Entah dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah gitu. Atau bahkan bahasa asing. Apa bahasa Inggris rabi? Oh rabi, aku rabi, no. Nah, aku juga bisa. Hah? Rabi kan juga menikah, bisa. Apa bahasa Inggris menikah? Hah? Married. Mary. Iya bahasa Inggris. Coba kamu akad pakai bahasa Inggris. Hah? Iya pak. Bisa pak. Hah? Atau mungkin aja ada orang yang sok-sok milenial gitu ya. Aku meritkan. Ya gitu. Dicampur pakai bahasa Latin segala. Aku meritkan kamu dengan putriku demikian. Labas dikarenakan itu kata-kata mengandung makna pernikahan. Itu dengan pendapat yang kedua dikatakan sah. Cuma ingat. Tanbih dari saya pribadi. Ketika lafaz itu tidak familiar. Mohon disampaikan terlebih dahulu kepada kedua calon pengantin dari pihak pemerintah dan masyarakat supaya tidak mengandung fitnah. Barakallahu fikum. Nah, ketentuan yang berikut yang keempat, dengan bahasa Arab bagi yang mampu. Ini sifatnya afdal saja. Afdal bukan rukun. Bukan syarat wajib atau syarat sah. Ini sekedar afdholiyah saja. Sebagai kaum muslimin. Menyemarakkan bahasa Arab. Sebagai kaum muslimin. Menggunakan bahasa Arab yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam proses akdun nikah. Nah, maka bagi yang mampu. Sighat akad ijab qabul. Dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Ya afdhol. Namun boleh menggunakan bahasa apapun yang menunjukkan makna pernikahan. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya Al-Mughni. Gitu. Jadi walaupun dia orang Indonesia, orang Inggris, orang Prancis, orang Amerika, orang Belanda, orang mana gitu. Maka itu dilatih supaya mereka bisa menggunakan dengan bahasa Arab. Supaya syiar Islam itu nampak. Barakallahu fikum. Tapi kalau enggak bisa, maka bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya yang mengandung makna pernikahan. Barakallahu fikum. Ketentuan yang kelima, pembahasan yang kelima. Ijab itu dilakukan sebelum kabul. Itu tartibnya. Ijab baru kabul. Ya, hukum asal lafaz ijab diucapkan terlebih dahulu baru lafaz kabul. Ada ijab kabul. Jadi yang melafadzkan dulu itu wali pihak perempuan, baik wali nasab atau wali hakim. Itu hukum asal. Nah, bila terjadi lafaz qabul diucapkan terlebih dahulu baru lafaz ijab, maka ada pembahasan di kalangan para fuqaha. Jumhur ulama menyatakan sah. Ini pendapatnya Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'iyah. Sah alasannya lafaz ijab dan qabul ada dan terlafadzkan. Ya, sebagian lagi mengatakan tidak bisa, gitu. Tapi yang benar boleh, dikarenakan lafadz ijab ada dilafadzkan, lafadz qabul ada dilafadzkan. Cuman sekali lagi cuman ketika ini semua diterapkan dengan tengah masyarakat, mohon ada penjelasan di mukadimah, di prolog terlebih dahulu, karena gak umum. Secara fikih itu ada. Tadi kan tidak umum, tidak familiar gitu ya kawan. Jangan bikin sensasi. Kalau mau ngomong, ini kabulnya dulu, baru diijab. Pengantin lanangnya wisra, sabar nunggui, disi'i, jangan gitu ya. Labas. Sehingga dia mengatakan, kabul tu nikahaha, watazwijaha, fulanah, bintu fulan, bimahar kada. Didahulukan itu kabulnya. Pihak mempelai laki-laki atau yang mewakili dia lebih dahulu mengkabul. Atau dia mengatakan kabil tu nikah, kabil tu hadza nikah, kabil tu hadza tazwij. Selesai. Saya terima pokoknya. Gitu. Kulo terami. Gitu. Baru kemudian dari pihak wali nasab atau wali hakim mengijabkan. Itu boleh. Sekali lagi, karena tidak familiar tengah-tengah masyarakat, mohon dengan sangat ketika mau menerapkan ini semuanya, mohon dijelaskan terlebih dahulu. Bagaimana kalau seandainya kadung terjadi, terus bikin geger, masyarakatnya geger, udah duduk semua anteng, tahu-tahu mempelai laki-lakinya ini gak serantan, gak serantanan apa ya ini. Hah? Jadi sudah gak sabar wis. Gak sabar nunggu langsung suwene ngajare. Langsung qabil tu nikaha tazwija fulana bi fulan bi mahar madzkur halan atau bi mahar kata halan gitu. Wah subhanallah. Mertuanya ini wali yang putri respon langsung. Begitu dia mulai, ambil mic dia. Begitu dia mengatakan, halan, zawaj tuka. Wah, gitu. Loh, direspon. Misalkan begitu. Nah, geger masyarakatnya. Sese, gitu. Sese, kebalik ini. Kebalik, gitu. Misal, karena gak ngerti. Mungkin dikira main-main. Atau dikira gak serius. Nah, hei, iki nikah iki cok guyonan iki jangan dibikin bercandaan serius. Kata yang laki, serius pak, kabul dulu ini. Kata yang wali perempuannya, saya juga serius, tak ijabkan setelah itu. Dia kabul, langsung saya repot dengan ijab, gitu, bensah gitu. Gegerong, repot. Nah, kalau demikian barakallahu fikum, dalam rangka untuk meredam fitnah, lapas diulang lagi. Walaupun secara fikihnya sah dengan pendapat jumhur ulama, tapi dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan diulang lagi. Ulang lagi. Nah, ini ijab dulu baru kemudian kabul. Ini setan bi hana khawatir ada yang baca buku saya ini kemudian diterapkan letter lag seperti kayak gitu, mati aku. Barakallahu khair insyaallah. Lupa aja kamu antum tambahkan di keterangannya ya, penambahan dari kita orang. Kemudian sama saja apakah dengan lafaz berita? Ini masih pembahasan syekot akadnya. Sama saja. Apakah dengan lafaz berita? Misal lafaz kabulnya zawajtu ibnataka. Saya menikahi putrimu gitu. Jadi enggak mengatakan qabiltu, enggak. Zawajtu ibnataka, aku telah menikahi putrimu gitu. Dan lafaz ijabnya zawajtuka, aku nikahkan kamu gitu. Ini boleh. Atau dengan lafaz perintah atau permohonan. Misal lafaznya qabul, zawijni ibnatak, nikahkan aku dengan putrimu. Ini minta ini. Diijab dengan zawajtukaha. Ini penerapan ketika mendahulukan qabul baru ijab. Lafaz berita boleh, lafaz perintah permohonan juga boleh. Pendapat ini dikuatkan dengan perbuatannya Rasulullah SAW pada kisah Wahibah. Wanita yang menghibahkan diri untuk beliau nikahi tanpa mahar. Itu khusus untuk Rasul. Nah, ketika beliau tidak berminat, ada seorang sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah SAW, zawijniha. Ini kan qabul dengan bahasa permohonan. Zawijniha. Ya Rasulullah, nikahkan aku dengan perempuan ini. Maka beliau mengatakan, zawajtu. Tukah, aku nikah kamu dengan dia. Dalam lafaz yang lain, amlak tukah. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim, dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Paham ya? Sahabat tersebut dalam hadis ini, selaku mempelai pria, lebih dahulu melafazkan qabul dengan bentuk permohonan zawij. Zawijniha gitu. Lalu Rasul SAW selaku sebagai wali hakim bagi perempuan tadi belum melafazkan ijab zawajtuka. Jadi Rasul sebagai wali hakim zawajtuka atau amlaktuka. Itu boleh. Hah? Jadi kabulnya mengatakan aku menikahi putrimu fulana dengan mahar ini dibayar tunai. Zawajtu ibnataka fulana binti fulan bimahar kada halan. Dijawab sama wali hakim atau wali perempuannya, zawajtu kaha, aku nikahkan kamu dengan dia. Lafadnya lafad berita. Zawajtuka, ya, aku telah menikahkan kamu. Atau dengan permohonan. Itu biasanya lebih resmi kalau memohon. Lebih resmi. Saya selaku. Kue patek langsung. Saya mempelai laki-laki. Nama saya Fulan bin Fulan. Saya memohon kepada Bapak Fulan. Selaku wali dari Fulanah bintu Fulan. calon mempelai putri, saya memohon kepada Bapak untuk menikahkan putri Bapak dengan saya dengan mahar ini dibayar tunai. Nah, gitu. Nanti respon, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar yang dibayar tunai. Nah, gitu. Sah, kabul dulu baru ijab. Yang ini biasanya lebih familiar dan lebih resmi, gitu ya, gitu. Gitu ya, itu pakai bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa apa tadi itu? Zawujni ibnataka ya fulan bi mahar kadza wa kadza halan gitu. Zawajtukaha fil mahar madzkur halan. Khairan insyaallah. Gitu ya. Nah, alhamdulillah saya terangkan di sini. Namun ini dari saya sudah sehat rupanya ya. Namun untuk mempraktekannya di tengah-tengah masyarakat harus mempertimbangkan maslahat dan madharatnya. Sebab umumnya masyarakat belum mengetahui ilmunya. Tolong ya. Yang dianjurkan adalah melakukan yang biasa diketahui masyarakat luas selama sesuai dengan syariat dan tidak ada unsur kemungkaran padanya. Bahasa nih sing umum-umum wae. Ya, iku ora umum gitu. Ya, yang sesuai saja dengan kebiasaan masyarakat umumnya, toh juga sesuai dengan syariat, enggak ada pelanggaran syariat pada padanya begitu. Cuman kan namanya orang ya, kadang jadi kayak tradisi gitu loh, kayak sudah biasa gitu. Standar aja sih kayaknya. Kadang begitu, kadang dia orang yang kepengin cari sesuatu yang unik-unik gitu tapi syar'i. Ya. Tanya-tanya ke ustaz, tanya-tanya ke yang lainnya, kok ada faedah seperti ini gitu loh. Kok bikin praktek, maka saya ingatkan, tolong pertimbangkan maslahat madharatnya. Minimal ada prolog terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Yang kepengin cara baru kok sudah kelewatan, boleh nikah lagi pakai cara seperti ini, kasih prolog terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Baru ngerti ilmunya, wih, iya ya, zen juga ya kalau diterapkan ya. Terapi ya, sebenarnya anak akeh. Terapi yang mana? Nikah lagi, nanti di setting semuanya, dikasih prolog menggunakan bahasa seperti ini. Zen ya. Masya Allah. Kalau memungkinkan. Nah, kalau enggak ya, nanti pas kamu sebagai wali putrimu, atau wali saudarimu, atau siapa. Gitu. Atau kalau antum mau jelaskan kepada ikhwan kita yang mau menikahkan putrinya atau dia mau menikah, disampaikan ini semua, terangkan kepada semua pihak, dikasih prolog, disampaikan kepada masyarakat zen, supaya mereka tahu ada lafaz yang lain yang diperbolehkan begitu. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bissawab. Yang keenam, ijab kabul orang bisu dan tuli. Ini bagaimana? Untuk orang bisu dan tuli, maka ijab kabulnya menggunakan isyarat yang dipahami. Isyarah al-mafhumah. Wallahu a'lam bissawab. Itu disebutkan dalam Fathul Jadaimah. Al-Syarh al-Mumti al-Syibun Muthaymin. Juga disebutkan oleh Ibn Qudama dalam bukunya Al-Mughni. Naam. Ini orang bisu dan tuli. Dan itu ada bahasanya ya. Ada isyarat orang-orang mereka yang bisa dipahami dengan cara seperti itu. Atau solusi yang lain, ditulis lafadznya itu. Jadi bukan tanda tangan langsung di buku pernikahan. Enggak. Bukan. Tapi ijab kabulnya menggunakan tulisan. Gitu loh. Faham ya? Misalkan dari pihak wali perempuan atau wali hakim menuliskan lafadz ijab di kertas gitu. Nanti yang bisu atau tuli dia siap begitu selesai langsung nulis lafadz kabul di kertas juga yang terbaca dan dipahami. Itu juga bisa. Intinya adalah semuanya paham isyarat tadi ya, bahasa isyarat tadi itu adalah bahasa ijab dan kabul sebuah pernikahan. Solusi yang ketiga atau yang berikutnya adalah diwakilkan, taukil namanya. Ya, kalau wali nikahnya itu demikian keadaannya, maka diwakilkan imam kepada wali nasab yang lain atau wali hakim yang sehat normal. Kalau calon laki-lakinya yang tuli atau bisu, diwakilkan kepada yang lainnya, diwakilkan kepada yang dia tunjuk, entah nasabnya atau yang lainnya, jadi wakilnya dia untuk mengkabul pernikahan tadi. Taukil itu juga diperbolehkan barakallahu fikum. Jadi nanti lafadznya itu qabiltu nikaha mewakili yang mewakilkan aku gitu. Wahagara. Atau dengan bahasa Indonesia juga enggak ada masalah, yang penting ada lafaz yang jelas sebagai wakil. Kalau enggak sebagai wakil untuk dia sendiri. Diwakil. Saya selaku wakil dari calon mempelai dari mempelai putra bernama fulan bin fulan gitu. Menerima pernikahan fulanah binti fulan dengan mahar demikian tunai gitu. Jelas wakil gitu. Gitu ya. Tayyib, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Yang perlu juga diangkat terutama terkait dengan masalah dunia di zaman sekarang ini, zaman milenial, zaman modern, dan zaman virtual, terutama di masa pandemi. Nah, tadi kalau nggak salah ada pertanyaan masuk terkait dengan masalah ini, bagaimana hukumnya melaksanakan acara ijab kabul secara virtual? Ada dia ya. Secara virtual. Ya, dikarenakan tidak mungkin, misalkan karena kondisi tidak memungkinkan untuk kumpul. Tapi harus segera nikah gitu loh. Enggak ada fitnah padanya menggunakan cara virtual. Jadi pihak mempelai putri di rumahnya, mempelai putra juga di rumahnya sendiri, tapi menggunakan cara virtual. Entah dengan cara aplikasi Zoom, meeting Zoom, atau dengan apa lagi yang semacam itu? Apa? Google Meet, pemane? Microsoft Team, pemane? Nah, itu saya ngerti, aku orang ngerti loh. Sebagai virtual gitu ya. Ini bagaimana begitu? Jawabannya barakallahu fikum adalah, yang pertama dipastikan itu adalah mempelai. Biasanya kan kayak video call, maksudnya ada gambarnya gitu kan. Yang kedua itu live, itu pasti. Yang ketiga, ketika ada yang bukan mahram, yang enggak boleh kelihatan, jangan terlihat. Jadi kayak misalkan mempelai putri, jangan tampakkan di situ. Atau kalau harus tampak, menggunakan hijab yang syar'i. Jika yang diperlukan cuma sebagai wali putrinya saja atau wali hakim, kemudian dari pihak laki-laki jelas enggak ada masalah. Saksi segala macam semuanya di pria-pria yang disiapkan di situ. Itu insya Allah bahas, tidak ada masalah. Assalamualaikum, dikarenakan kepastian. Akan lebih zen lagi ketika ada wali hakim yang dihadirkan di tempat yang memungkinkan untuk itu. Kalau tidak mungkin ya virtual, wali hakim juga ada ikut di situ. Kan bisa ke banyak orang kan. Ya, sama-sama hadir, nanti jelas ini keluarga mempelai putri yang bisa dilihat, putra semua, mempelai putra, saksi-saksi, kemudian dari pihak hakim juga demikian, dengan presentasi akan secara virtual. Dan kedengaran semua, suara dia kedengaran dari sini juga sana, labas. Itu mungkin solusi di zaman sekarang walaupun enggak zen gitu. Nah, gitu ya. Itu biasanya ya solusi ya gimana lagi? Karena pernikahan itu kan sakral, jadi umumnya orang rela menunda nikah sampai kondisi memungkinkan, daripada segera menikah dalam kondisi pandemi yang meninggi harus virtual gitu. Nah gitu ya. Karena terus terang aja kalau menggunakan virtual itu kurang penghayatan. Di rumahnya masing-masing kayak gak rapi ya, kayak orang gak menikah gitu loh. Barakallahu fikum. Nah, sehingga diperhatikan poin-poin tadi. Ya, dipastikan semuanya ada, semuanya benar, itu keluarga mempelai putri, keluarga mempelai putra, ada pihak hukumahnya. dan tidak ada padanya hal yang melanggar syariat, terutama yang terkait dengan yang bukan mahramnya. Barakallahu fikum. Insya Allah kalau itu sebagai sebuah solusi di tengah-tengah pandemi bisa dilakukan dengan baik. Nanti kemudian gimana caranya bisa diketemukan terkait dengan tantangan resmi untuk administrasi pemerintah dalam buku nikahnya. Kemudian ketika berjumpa dengan mempelainya bisa diatur kemudian. Yang penting itu semua terkait dengan masalah akadnya. Barakallahu fikum. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan menggunakan telepon. Jadi bukan menggunakan virtual video call yang ada gambarnya, mungkin semata-mata telepon biasa. Ini pun juga demikian, barakallahu fikum, harus dipastikan itu adalah suaranya fulan. Itu suara wali perempuan atau wali hakim, semua tahu itu enggak ada rekayasa. Dan yang mengkabul adalah mempelai putranya atau wakil dari mempelai putra, yakin enggak ada rekayasa padanya. Nah, itu kondisional ya, Ikhwan. Sama kasuistik aja. Kalau ketika kondisinya sangat-sangat mendesak. Tapi secara umum biasanya mereka langsung kepingin di satu majelis dan itu yang lebih sakral bagi kebanyakan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Iya, nampaknya untuk tema cukup banyak pertanyaan yang masuk nampaknya ini. Adapun yang berikutnya terkait dengan syarat sah pernikahan, barakallahu fikum, ini cukup panjang juga akan dibahas insyaallah pada pembahasan yang berikutnya. Dikasih kesempatan untuk pertanyaan begitu. Makso tema terus, akhirnya pertanyaannya enggak tercover. Gitu ya. Pertanyaan terlebih dahulu kita lihat. Ndi, Bang? Ndi. Nanya kan? Nah, dibahasakan dengan ijab kabul online. Afan Pak, ana mau nanti pertanyaan sebagai berikut. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz. Amin wa iyyakum. Afan Ustaz, akhir-akhir ini muncul fenomena adanya ijab kabul online dalam pernikahan dengan alasan masa pandemi atau yang lainnya. Bagaimana pandangan syarak terkait perkara ini, apakah sah? Tadi jawabannya seperti yang saya utarakan dengan berbagai macam ketentuannya tadi. Ada pihak mempelai putra, mempelai putri, dari pihak hukumah, dipastikan itu betul demikian. Dan tidak ada padanya hal-hal melanggar syariat. Barakallahu fikum. Ada lagi yang bertanya. Dulu sewaktu saya menikah, saat ijab kabul, bapak saya bersalaman dengan penghulu seperti mewakilkan proses ijab kabul kepada penghulu. Kemudian baru penghulu menjabat tangan suami saya ketika mengucapkan ijab kabul. Jadi yang melakukan proses ijab kabul adalah suami dan penghulu. Bagaimana ijab kabul seperti itu? Diperbolehkan selama tidak ada lagi wali nasab yang lain atau wali nasab yang lain ridha kalau ditaukil kepada wali hakim. Itu nanti terkait dengan masalah paper wali akan dibahas insyaallah. Jadi ketika orang tua bapaknya sang putri tidak bisa menikahkan atau enggak sanggup, itu enggak langsung kepada wali hakim. Ada tartibnya. Dikasihkan kepada wali nasab yang lain dengan tartib. Gitu. Ketika mereka semua tidak ada atau tidak bisa atau enggak mampu, lah bas, ketika itu wali hakim dari pihak orang tua mentaukil mewakilkan kepada pihak penghulu. Ya, kepada pihak wali hakimnya. Saya ayah kandung fulana bintu fulan mewakilkan pernikahan putri saya kepada bapak penghulu fulan gitu. Ya gitu ya. Saya sebagai pihak penghulu menerima taukil ini dari Pak Fulan untuk menikahkan putrinya Fulan, gitu sudah. Sudah. Nanti kemudian pihak penghulu yang menikahkan yang aktunikan dengan pihak laki-lakinya, gitu. Begitu. gitu ya. Barakallahu fikum. Nanti ada lafaz yang beda, lafaz taukil namanya. Artinya begini, la zawwajtuka, ankahtuka wa zawwajtuka. Wa zaw ankahtuka wa zawwajtuka ibnata muwakili, gitu. Putri orang yang mentaukilkan kepada aku, gitu. Ibnata muwakili fulan ibnu fulan, gitu. Atau dengan bahasa Indonesia juga enggak ada masalah. Kalau dengan demikian maka dikatakan sah pernikahannya. Ada seorang akhwat berusia 17 tahun berkeinginan menikah dengan laki-laki saleh, salafi atau ustaz muda. Agar dapat menjaga agama dan kehormatannya. Namun orang tua si akhwat tersebut tidak mengizinkan dengan alasan seorang ustaz juga akan mencari istri yang setara ilmunya. Bagaimana pendapat ustaz? Duh, ya belum tentu, itu kan kembali kepada sang ustaz, kan gitu. Itu bukan persyaratan dia menikah dengan perempuan yang setara ilmunya, tidak harus. Bisa lebih tinggi ilmunya atau di bawah dia keilmuannya. Itu bukan persyaratan. Kalau begitu siapa yang bisa menikahi Rasulullah SAW? Tidak bisa, gitu. Cuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait dengan masalah usia perempuan tadi. Kalau secara fikih Islam dia akan ada pembahasan insya Allah masalah usia pernikahan. Itu sih tidak ada masalah. Cuman yang harus diperhatikan adalah aturan negara. Sekali lagi saya tekankan, dalam pernikahan jangan melakukan tindakan yang menimbulkan fitnah, baik di tengah-tengah masyarakat apalagi di tengah-tengah pemerintahan kita. Jadi mohon maaf, batas minimal usia wanita menikah berapa tahun? Sekarang 20 ya, naik lagi ya. Masya Allah. Bukan 19 sekarang, 20. Yang laki-laki 21. Nah, itu tolong diperhatikan baik-baik. Jadi asal menunggu. Biasanya ketika di bawah itu harus sidang biasanya. Kalau memang harus ya bersidang terlebih dahulu supaya enggak memunculkan yang namanya fitnah. Poin yang kedua, diharapkan kepada pihak akhwat tadi tidak memaksakan kehendak. Akan lebih bagus ketika musyawarah yang bagus dengan orang tuanya. Ya. Kenapa dia kepingin nikah muda gitu. Kenapa dia harus menikah di usia itu? Sampaikan kepada orang tua. Karena betul memang kamu yang menikah, kamu yang menjalaninya. Tapi jangan lupa, orang tua adalah walinya kamu. Mereka yang mengurus semua pernikahan kamu gitu. Mereka juga punya beban psikologis, punya beban mental, segala macamnya. Tolong diperhatikan baik-baik orang tua ini. Mungkin dia belum siap punya mantu, mungkin dia belum siap jadi seorang kakek, mungkin dia merasa kamu masih kecil, belum bisa untuk berumah tangga. Nah, maka tolong dimusyawarahkan dengan baik, dengan bagus. Intinya ridho orang tua, restu orang tua sangat diperlukan dalam pernikahan, supaya pernikahan kamu itu direstui, diridhoi, berbahagia, enggak mengandung fitnah dan permasalahan. Sehingga perlu ada sedikit mukaddimah-mukaddimah kepada orang tua. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Masya Allah. Mohon maaf ya, pertanyaan tentang huru-hara rumah tangga tidak saya jawab. Bukunya ini indah-indah pembahasannya gitu loh. Nah, nanti kalau mau semoga dikasih kemudahan, dikasih buku yang kedua nanti. Huru hara, prahara rumah tangga. Tapi saya takut tulis buku itu. Terus saya takut tulis buku itu. Karena khawatir nanti satu sisi dimanfaatkan oleh orang yang bertanggung jawab gitu. Karena ngerti ada solusinya segala macamnya, akhirnya bikin prahara, nanti bikin solusi. Itu yang saya khawatirkan. Karena zaman sekarang zaman wallahul musta'an. Banyak yang edan orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menikahi janda anak dua sedangkan saya bujangan? Ya terserah Anda. Boleh menikah dengan janda, boleh menikah dengan gadis. Secara hukum asal lebih afdal menikah dengan gadis. Itu yang dikatakan Rasul kepada sahabat Jabir bin Abdillah, "Halla bikra?" Kenapa enggak yang gadis? Tula'ibuha wa tula'ibuk. Engkau bisa mula'abah dengan dia, dia bisa mula'abah dengan kamu. Gitu. Nah, ketika disampaikan alasannya, maka Rasul mengatakan, "Asabta, betul kamu. Idzan fana'am idzan." Betul kalau begitu. Itu kan alasannya Jabir kan, menikahi dengan janda dikarenakan dia ditinggal mati oleh orang tuanya, meninggalkan adik-adik perempuan yang masih kecil-kecil. Kalau dia menikah dengan seusia dengan dia, nanti tidak ada yang merawat adik-adiknya. Maka dia menikah dengan janda dengan alasan supaya janda itu dia merawat adik-adiknya dia. Maka Rasul membenarkan. Asabta, betul. Itu niatan sangat bagus. Yang ada masalah, itu terserah Anda atau selera Anda. Sudah yang ini. Pertanyaan tentang masalah khitbah sudah. Pernah dijawab dan pernah dibahas sebelumnya. Bagaimana jika kedua orang tua tidak hadir dalam acara akad nikah anak mereka, walaupun orang tua tidak memiliki uzur? Saya jadi curiga ini, kenapa kok tidak hadir? Ini menyalahi fitrahnya umum loh ini. Umumnya masyarakat, ini perkara yang sakral, orang tua pasti akan nimbrung di situ, pasti dia akan hadir, itu pasti. Kecuali kalau misalkan satu yang ada uzur, tidak hadir itu mungkin. Tapi kalau dua-duanya tidak hadir, saya jadi curiga. Anda khawatir ini nikah kabur ini. Kabur nikah ini. Wallahu'alam. Nah. Afarusat izin bertanya, jika ibu calon pengantin, baik dari calon laki-laki maupun wanita, ingin melihat secara langsung proses akad nikah ijab kabul, bagaimana Ustaz? Di mana orang tua kedua calon masih awam, namun alhamdulillah untuk proses walimah kedua keluarga sudah setuju untuk dipisah tamu laki dan perempuan agar enggak ada ikhtilat, masyaallah. Kalau bisa dikasih pencerahan, ahsan. Hadir tapi dibalik hijab, gitu loh. Jadi misalkan acara di ruang depan. Nah, mereka di balik hijabnya itu ada tirai yang membatasi, yang putri di dalam, yang putra di luar. Sehingga bisa dengarkan langsung walaupun di balik hijab gitu loh. Itu yang ahsan dan afdal dilakukan. Semoga mereka bisa pengertian. Tapi kalau kemudian memaksa malah bisa timbul masalah besar ketika kita ngotot supaya syar'i begitu. Paling tidak ada pemisahan tempat gitu loh. Cari lokasi yang agak luas. Yang agak luas, yang agak lebar begitu. Yang pihak putri di pojok diminta menggunakan hijab, ya, menggunakan hijab yang syar'i pojok sana. Yang putri, yang putra sebelah sana, yang meja akad tengah-tengah begitu supaya enggak ada ikhtilat begitu. Agak jauh. Naam. Itu sudah paling minim sudah. Tapi diusahakan sekuat tenaga untuk bisa dibalik hijab. Wallahualam bissawab. Saat suami sudah meninggal, Allah yarham, apakah istri masih wajib mengutamakan berbakti kepada ibu mertua daripada ibu kandung sendiri? Loh. Si. Anak hawa ada yang salah ini. Si. Sebentar. Jadi begini. Seorang wanita, apabila dia masih belum menikah, maka dia berbakti kepada orang tua. Itu nomor satu. Ketika dia sudah menikah, maka dia lebih mendahulukan suaminya. Ingat, suaminya. baru kemudian orang tuanya. Jadi kalau kemudian mungkin dikerjakan dua-duanya, kerjakan dua-duanya. Kalau enggak mungkin kerjakan dua-duanya, dahulukan suami, baru orang tua. Suami ya, suami. Bedakan antara suami dengan mertua. Beda. Ini yang saya khawatirkan salah paham. Saya belum pernah tahu penjelasan seorang istri itu harus lebih mengedepankan mertua daripada orang tua. Anda belum pernah dengar itu. Yang betul, istri itu lebih mengedepankan hak suami daripada orang tuanya, suami. Dengan nasul hadis. Itu pun kalau enggak mungkin dikerjakan dua-duanya, harus mendahulukan. Dahulukan suami baru kemudian orang tua. Begitu. Tapi kalau mertua lain pembahasan. Ya orang tua terlebih dahulu kandung. Setelah suami, orang tua baru yang lainnya, baru mertua juga. Itu yang mau saya luruskan gitu. Ada pun terkait dengan berbakti kepada mertua, ya tetap berbuat baik itu tetap dikarenakan mereka adalah mertua selamanya, gitu loh. Mantu-mantu selamanya. Dia ada tahrim muabbad. Yang dibahas sebelumnya para kalau itu. Jadi enggak begitu pemahamannya. Mengutamakan berbakti pada ibu mertua sama ibu sendiri enggak. Apalagi sudah meninggal suaminya sudah. Ibu kembali ke orang tuanya, mendahulukan orang tua baru yang lainnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Bagaimana hukum akad bagi wanita hamil di luar nikah tanpa mengulang akad kembali? Apakah hasil dari anak kedua dan seterusnya dihukumi anak sah dari pernikahan tersebut? Nah, jadi wanita yang hamil di luar nikah dinikahkan itu ada dua pendapat di kalangan para ulama. Dua kaul yang masyhur. Pendapat yang mengatakan boleh dinikahkan dengan laki-lakinya tadi. Tapi dengan persyaratan. Syaratnya tidak boleh mengumpuli perempuan tadi sampai dia melahirkan. Dipaham ya? Pendapat yang kedua mengatakan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan menikahi wanita yang dia hamili di luar nikah sampai melahirkan bayinya. Bayinya lahir, baru dinikahkan. Ini semua perbedaan pendapat dalam memahami sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, la tasqi ma'aka zar'a ghairik. Kamu jangan menyiramkan air kamu di tanamannya orang lain. Ini pembahasan masalah ini, dalam fikir masalah ini. Mungkin saya mengatakan, loh, itu kan hamil karena dia gitu loh. Kata para ulama, mohon maaf ya, kata para ulama, wanita itu ketika dia sudah merelakan tubuhnya diapakan ini, dinikmati oleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya, alias dia berzina, maka besar kemungkinan itu akan dia serahkan pada laki-laki yang lain. Ini pada umumnya kata para ulama. Kalau dia berani sama laki-laki ini bukan suaminya ya, dia ikhlaskan, direlakan itu semua diambil, dia renggut. Itu ihtimal kemungkinan besar akan dikasihkan sama laki-laki yang lain. Maka terjadi yang namanya percampuran air di situ. Faham ya? Saya mau dengan air sini ya. Hadza huwa. Maka Rasul mengatakan dalam sabdanya, la tasqi ma'aka zar'a ghairik. Kamu jangan menyiramkan air kamu di tanamannya orang lain. Ketika dia hamil, enggak tahu nih airnya siapa yang di situ. Mungkin airnya sang pelaku atau yang pelaku-pelaku yang lain. Nah, ketika itu jangan kamu siramkan ke tanamnya orang lain. Tunggu dia melahirkan terlebih dahulu, baru kamu nikahi dia. Yang mengatakan boleh, silakan kamu nikahi, tapi tidak boleh kumpul sampai dia melahirkan bayinya. Dia lahir, selesai nifas, baru kamu siramkan air kamu kepada tanaman tadi itu, para tuan. Hadza huwa. Jadi yang sekarang ini adalah kembali pada pemahaman dua pendapat tadi. Kalau dia menikah, sudah menikah dalam kondisi hamil dan tidak pernah kumpul sama sekali sampai dia melahirkan, maka anak kedua, ketiga, keempat sah. Anak pertama yang dikatakan sebagai waladuz zina, dikatakan hamil duluan. Dipahami ya? Atau dia enggak nikah sama sekali sampai dia melahirkan bayinya, baru dia nikah setelah itu. Maka anak kedua dan seterusnya adalah sah. Adapun kalau sudah hamil di luar nikah dan sudah akdu nikah dan normal sebagaimana suami istri, kumpul segala macam normal, maka ini akadnya tidak sah. Karena tidak sah, maka yang berikutnya masih dalam status anak zina. Status mereka itu ya masih kumpul kebo karena belum adanya keabsahan akad nikah. Difahami insya Allah ya. Oleh karena itu ketika baru tahu ilmunya, harus ada akdun jadid atau tajdidul akad, pembaharuan akad nikahnya. Jangan kamu kumpuli sudah kemudian diperbaharui akad pernikahannya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. La hawla wa la quwata illa billah. Wallahu a'lam bissawab. Tayib. Ada seorang ummahat yang sudah janda. Sebut saja A. Ingin menikah, kedatangan ayahnya di kampung uzur. Sehingga ayahnya mewakilkan ke anak laki-lakinya, kakaknya tadi, kakaknya si A tadi, untuk menikahkan adiknya. Ketika pada hari H, ternyata mereka akan menikah secara agama di sebuah rumah ummahat yang lain, akan si B. Nah, kakak laki-laki ummahat yang janda itu meminta suami ummahat yang B untuk menikahkan adiknya. Sehingga yang menikahkan ummahat janda ini, sehingga yang menikahkan ummahat janda ini dengan calonnya adalah suami ummahat si B. Apakah dikatakan sah? Tambahan suami ummahat B ini hanya orang biasa, bukan wali, hakim, bukan ustaz. Jawabannya enggak boleh. Enggak boleh, ikhwan. Dan itu sangat rawan rekayasa. Menikah itu ada iklan, harus diberitahukan perbedaan antara nikah dengan prostitusi, gitu loh. Ya. Suaminya si B tadi, dia bisa menikahkan kalau dia wali hakim atau statusnya sebagai wakilnya wali hakim. Emang ada link gitu loh. Ustaz misalkan, syekh yang memang resmi sebagai wali hakim, enggak semata-mata ustaz loh ya. Resmi sebagai wakil daripada penghulu-penghulu yang ada, misal karena santrinya banyak gitu ya. Sudah diresmi, dia dikasih lisensi resmi. Ustaz, di pondok ustaz kami kasih hak untuk menikahkan murid-murid jenengan gitu. Itu boleh, tapi resmi. Kalau enggak boleh. Enggak boleh. Pertanyaannya loh, kenapa kakaknya tadi menikah kalau sudah ada wali nasab kok? Kenapa harus dioper segala gitu loh? Sangat mencurigakan. Dan mestinya harus disaksikan oleh banyak orang gitu loh. Ya, disaksikan banyak orang. Ada saksi dan segala macam supaya jelas ini pernikahan yang jelas yang sah begitu. Jadi nggak lagi. Dan kenapa harus secara agama semata gitu loh? Kan bisa dibikin langsung secara agama dan secara negara kan gitu. Ingat ya, dalam bab pernikahan hindari hal-hal yang menimbulkan fitnah dan kecurigaan. Nikah itu iklan, diminta untuk diiklankan, diumumkan supaya orang tahu ini nikah, bukan prostitusi. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Ini ada pertanyaan tapi terkait dengan bab jual beli. Ya walaupun terkait dengan rumah tangga, Hasan nanti aja pas pada pembahasan jual beli insyaallah. Wallahu alam bisawab. Saya kecup sekian saja. Dikarenakan sudah tidak lagi yang mau dipertanyakan. Semoga manfaat. Dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada semua usaha kita, terutama yang hendak menikah. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.